بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فينا عزكم الله kehidupan umat manusia di muka bumi ini sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kehidupan umat manusia di muka bumi ini padanya ada sebuah hikmah agung, sebuah hikmah besar yang digariskan oleh Allah Jalla wa'ala. Hikmah besar itu ialah beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberadaan umat manusia di muka bumi ini, mengarungi kehidupan dunia ini untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga umat manusia semasa hidupnya dituntut untuk selalu dan senantiasa memperhatikan hikmah tujuan penciptaan hidupnya. Dituntut untuk senantiasa melaksanakan tanggung jawab dia, kewajiban-kewajiban dia. Beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fillah azzakumullah, orang-orang yang semasa hidupnya mengisi hidupnya dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka dia akan melalui fase-fase kehidupannya dengan keindahan, dengan ketentraman, dengan kedamaian, dengan kebahagiaan. Kehidupan dunia akan semakin indah untuknya sebelum nanti merasakan keindahan hidup di akhirat nanti. Sebaliknya, orang-orang yang mengisi kehidupan dunianya dengan mengingkari Allah Azza wa Jal, mengingkari Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak mau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan melalui fase-fase kehidupannya dengan penuh kesengsaraan, penderitaan, kegetiran, kehidupan yang sengsara sebelum nanti dia merasakan kesengsaraan yang abadi di alam akhirat nanti. Ikhwanuddin a'azzakumullah, selama seorang insan tadi mengaruhi kehidupan dunianya, dia akan mengalami sekian banyak fase-fase dalam kehidupannya. Masing-masing fase memiliki hukum tersendiri, memiliki nuansa, suasana tersendiri, memiliki perjuangan sendiri, memiliki pengorbanan sendiri, masing-masing sendiri-sendiri sesuai dengan fase-fase yang bakal dia lalui. Intinya barakallahu fikum hanya dua tadi. Bisa jadi dia adalah orang yang berhasil melalui fase-fase kehidupannya dengan mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan bahagia. Atau dia justru sebagai orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupan dunianya, lalai dari ibadah kepada Rabbnya, maka dia akan menjadi orang yang merugi, orang yang sengsara sepanjang hidupnya sebelum nanti sengsara di yaumul qiyamah. Fallahul musta'an. Ikhwanul din a'azzakumullah, di dalam seorang insan itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semasa hidupnya, di sana ada perkara-perkara yang membantu dia, perkara-perkara yang menyemangati dia, perkara-perkara yang membuat dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di sana juga banyak perkara-perkara yang akan menghalanginya, merintanginya, mengganggu dia dari upaya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya itu sebagai bentuk perjuangan dia hidup di muka bumi ini. Perniagaan dia di muka bumi ini. Perniagaan yang berkaitan dengan akhiratnya nanti. Apakah akan berhasil perniagaannya ataukah gagal perniagaannya, seperti yang diutarakan di atas, tergantung bagaimana ubudiyah dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan lupa, umat manusia memiliki musuh-musuh yang nyata. Umat manusia memiliki musuh abadi, iblis la'natullahi alaih. Di saat yang sama umat manusia memiliki musuh dalam selimut, al-amarah, an-nafsul amarah bisu, jiwa yang memerintahkan dengan perkara kejelekan. Umat manusia juga memiliki musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang kafir, dari umat manusia atau bangsa jin. Seorang insan juga memiliki musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang fasik. Semuanya itu berupaya untuk menghalang-halangi dia mewujudkan perjuangan hidup yang bahagia, yang abadi, yang tentram semasa dia menjalani fase-fase kehidupannya. Ini semuanya barakallahu fikum perlu untuk diperhatikan semenjak dia mulai mengenal kehidupan dunia ini. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya umat manusia akan mengalami paling tidak 5 fase kehidupan. Ada yang belum sempat mengalaminya sama sekali. Ada yang mengalami fase yang pertama. Ada yang pertama dan yang kedua. Ada yang sampai ketiga. Ada yang sampai keempat. Dan maksimalnya mencapai fase kelima dalam kehidupannya. Kita sebutkan secara global fase-fase kehidupan umat manusia ini, lalu kita akan bawakan insyaallah semampu kita hal-hal yang terjadi pada masing-masing fase tadi. Fase yang pertama, ialah min waqtil wiladah ila zamanil bulugh. وَذَلِكَ 15 سَنَةً. Dari semenjak dia dilahirkan di muka bumi ini sampai pada masa usia baligh. Dan itu durasinya 15 tahun. Dengan pendapat sebagian ulama yang menyebutkan usia baligh pada umumnya 15 tahun. Walaupun mungkin ada seseorang yang baligh sebelum 15 tahun. Ini menggunakan hitung-hitungan yang umum di tengah-tengah para ulama. 15 tahun. Semenjak dia lahir sampai usia baligh, durasinya 15 tahun. Fase yang kedua. Min zamani bulughihi ila nihayati syababih. Dari semenjak dia usia baligh sampai berakhirnya masa-masa mudanya. Wadhalika ila tamami 35 sanah. Dan itu sampai dia genap berusia 35 tahun. 15 sampai 35 tahun. Durasinya 20 tahun. Wahuwa zamanu syabab. Itu masa-masa muda dia. Fase yang ketiga. Min dzalika zaman ila tamami 50 sanah. Dari masa tadi. Dari penghujung usia mudanya sampai genap usia 50 tahun. Dari 35 sampai 50 tahun. Wadzalika zamanul kuhulah. Itu adalah masa-masa kuhulah, masa-masa paruh baya. Fase yang keempat. Min ba'dil 50 ila tamamis 70. Dari mulai usia 50 tahun sampai genap usia 70 tahun. Durasinya 20 tahun lamanya. Wadzalika zamanu syaikhuhah. Itu adalah masa-masa dia telah tua. Masa-masa tuanya. Fase yang kelima. Ma ba'da sab'in ila akhir al-umur. Dari mulai 70 tahun sampai akhir usianya. Tanpa batas. 70 tahun ke atas. Sampai dia mati. Fahuwa zamanul haram. Ini masa-masa dia bangka. Tua bangka. Tua renta. Ini lima fase kehidupan umat manusia. Diklasifikasi menjadi lima oleh para ulama. Disebutkan ini poin oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dalam risalah beliau, Tambihun Na'imil Ghamir ala Mawasimil Umur. Lima fase. Ada sebagiannya yang mati ketika dilahirkan. Ada yang mati usia kecil. Dari mulai lahir sampai 15 tahun. Mati di usia-usia ini. Mati di fase pertama. Ada yang masih mati di atas 15 tahun sebelum 35 tahun. Fase kedua. Ada yang mati di atas 35 sebelum 50 tahun. Fase ketiga. Ada yang mati di atas 50 tahun sebelum 70 tahun. Fase keempat. Ada yang mati di atas usia 70 tahun. Fase kelima. Fase yang terakhir. Maka yang perlu kita bahas pada tiap-tiap fasenya barakallahu fikum. Apa yang terjadi pada fase tadi. Hukum-hukum apa yang terkait dengan bab itu. Dan apa yang seharusnya kita lakukan. Tatkala kita berada di fase tersebut. Barakallahu fikum. Kita bahas fase yang pertama. Semenjak dia dilahirkan sampai usia baligh 15 tahun. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pada fase ini barakallahu fikum. Setiap insan yang dilahirkan. Dia lahir dalam keadaan suci. Lahir dalam keadaan di atas fitrah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Lahir di atas fitrah, di atas Islam. Kemudian barakallahu fikum. Dengan bertambahnya usia dia, tahun demi tahun, maka insan yang lahir tadi tergantung keadaan kedua orang tuanya. Kalau bayi yang lahir tadi dengan bertambahnya usia, tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, dia bersama dengan kedua orang tua yang muslim, tinggal di lingkungan kaum muslimin, maka dinyatakan dia bayi muslim, dia anak-anak kaum muslimin, auladul muslimin. Tetapi kalau dia kemudian tumbuh kembangnya di tengah-tengah keluarga yang kafir, orang tuanya kafir, apapun agamanya, maka dikatakan auladul kafirin atau auladul musyrikin. Dia sebagai anak-anaknya orang-orang kafir, anak-anaknya kaum musyrikin. Paham ya, Pak? Ini klasifikasi terkait dengan statusnya dia. Kemudian, kalau dia mati ketika masih bayi, kalau dia mati ketika masih bayi, kalau anak-anak kaum muslimin, para ulama sepakat mereka tempatnya dalam surga. Para ulama sepakat tempatnya dalam surga. Auladul muslimin fil jannah. Lalu bagaimana nasibnya dengan anak-anak orang-orang kafir yang mati ketika masih bayi? Tempatnya di mana mereka ini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sekitar 8 pendapat. Namun pendapat yang rajih, pendapat mayoritas ulama kita menyatakan auladul musyrikin fil jannah. Anak-anaknya kaum musyrikin dalam surga. Bayi yang lahir masih bayi, tapi kedua orang tuanya kafir, mati ketika masih bayi, maka pendapat yang rajih tempatnya di dalam surga. Ini pendapat yang dikuatkan banyak ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim membahas panjang lebar tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Masih bayi. Paham ya? Dia dikatakan auladul musyrikin karena bapaknya kafir. Tapi status dia yang mati ketika masih bayi fil jannah. Di akhirat nanti fil jannah. Adapun kepengurusan jenazahnya, ya orang tuanya mengurus. Muslimin tidak mungkin mengurus. Paham begitu? Mereka ya entah diapakan, tapi secara hukum di akhirat nanti anak-anak musyrikin yang mati ketika masih bayi tempatnya dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Paham ikhwan? Hah? Kok diem? Paham insyaAllah ya? Dipahami barakallahu fikum. Baik. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya ini satunya muslim, satunya kafir? Satunya muslim, satunya kafir. Itu anak disertakan, dinisbahkan kepada siapa? Jawabannya barakallahu fikum, disebutkan oleh para salaf bahwasanya anak itu dinisbahkan kepada orang tua yang agamanya paling baik. Kalau satunya muslim, satunya non muslim, maka dinisbahkan kepada siapa? Kepada yang muslim. Kalau bapaknya muslim, ya kepada bapaknya. Kalau ibunya yang muslimah, kepada ibunya. Dinisbahkan kepada yang terbaik agamanya. Baik. Satunya ahli kitab, al-Yahud atau Nasara. Yang lain musyrikin. Dinisbahkan kepada bapaknya yang ahli kitab, bukan kepada yang musyrikin. Demikian seterusnya. Baik. Ini terkait dengan masalah status. Jadi ketika nanti dia balik, jelas. Anak-anak muslimin jelas muslim. Tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Sudah dinyatakan muslim, dikarenakan hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara anak-anak musyrikin, ketika nanti dia balik, dihukumi kafir. Ketika dia balik, dihukumi kafir, dikarenakan bersama dengan orang tuanya yang kafir. Kalau dia mau masuk Islam, harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan fase pertama ini, yang namanya seorang insan yang lahir tidak mengerti apa-apa. Belum memiliki ilmu apapun. Tidak punya daya dan upaya. Lemah anak kecil. Sehingga di sini barakallahu fikum, praktis anak tadi tergantung bagaimana orang tuanya. Kita tidak usah membahas masalah yang kafir-kafir. Yang kita bahas yang muslimin. Anak-anak muslimin, pada fase yang pertama ini, kembali kepada kedua orang tuanya. Bagaimana orang tua itu mentarbiahnya. Maka anak itu akan jadi seperti tarbiah orang tuanya. Kecuali bila Allah menghendaki. Jangan lupa, para ulama kita mengatakan, at-ta'limu fis-sighar kan naqshi fil-hajar. Mengajari anak ketika masih kecil seperti mengukir di atas bebatuan. Sulit, tapi ketika sudah terukir, jadi membekas. Membekas dan terus akan dibawa sampai dia dewasa. Sekali lagi, di sini dikembalikan kepada bagaimana orang tuanya mentarbiah dia. Kalau orang tuanya mentarbiah dia dengan tarbiah Islamiyah, tarbiah sahihah, tarbiah akidah yang benar, tarbiah ibadah yang benar, tarbiah akhlak al-karimah, tarbiah adab-adab yang mulia, muamalah-muamalah yang baik, maka diharapkan insyaallah ta'ala anak ini tumbuh kembang di atas kesolehan. Tumbuh kembang di atas perkara yang mulia, barakallahu fikum. Akan membekas untuk dia nanti ketika beranjak remaja. Tergantung orang tuanya. Barakallahu fikum. Tentunya yang diajarkan dalam Islam, pada era-era ini, pada fase ini, orang tua harus betul-betul memperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Tarbiyah anak-anak diajari perkara-perkara yang baik. Begitu sudah mulai mengerti, diajari perkara-perkara yang bagus. Begitu dia mulai beranjak usia 7 tahun, diperintahkan untuk yang namanya sholat. Diajari tata cara sholat, tata cara berwudu, dan yang lain-lainnya. Ya, ketika beranjak usia 10 tahun, dipukul kalau enggak mau sholat. Dipisahkan tempat tidurnya dengan saudara-saudaranya, laki sendiri, perempuan sendiri. Wah, kata itu saat-saat mentarbiah anak sampai usia 15 tahun. Tergantung tarbiah Anda yang diajukan dalam Islam, tarbiah Islam, tarbiah akidah, tarbiah akhlak, barakallahu fikum. Ya, diajari baca Al-Qur'an sampai dia bisa baca Al-Qur'an, ditahsin supaya bagus bacaan Qur'annya. Mulai dia dilatih menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Tergantung orang tuanya. Tergantung orang tuanya. Maka di sini anak itu macam-macam. Yang kita bahas sekarang, usaha orang tua. Macam-macam. Ada anak yang ditarbiyah oleh orang tuanya dengan tarbiyah sahihah. Juga dengan cara yang benar. Tarbiyahnya sahihah. Uslubnya sahih. InsyaAllah bagus hasilnya. InsyaAllah bagus hasilnya. Kecuali Allah menghendaki lain. Orang tua berupaya, berusaha. Ternyata Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Baunya beda. Ada lagi yang kedua. Orang tua tadi barakallahu fikum mentarbiah dia dengan tarbiah sahihah, tarbiah din. Tapi uslubnya keliru. Entah terlalu lembut, entah terlalu kasar. Lembut banget ya, keliru. Kasar banget ya, keliru. Harus dengan porsinya. Al-Muhim dengan cara yang keliru. Ini nanti akan membuat anak itu sesuai dengan tarbiah orang tuanya di fase yang kedua. Kelembutan lembut, kasar-kasar, bengal-bengal, tergantung orang tuanya. Salah didik, maka akan menjadikan dia sebagai remaja-remaja sesuai dengan bentukan orang tuanya. Orang tua kandung atau orang tua didiknya, guru-gurunya. Ada pula orang tua yang mendidik anaknya, barakallahu fikum, dengan tarbiyah duniawiyah. dengan tarbiyah duniawiyah, tarbiyah materi, maka dia akan tumbuh kembang di atas pemahaman materinya. Al-muhim sangat berpengaruh pada fase yang berikutnya. Barakallahu fikum. Ketika itu anak dibiasakan dari semenjak kecil di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka ketika remaja semakin mudah terbiasa untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Ketika anak tersebut barakallahu fikum dibiasakan semasa kecilnya, dibiasakan dengan perkara-perkara mungkar, dengan perkara kemaksiatan barakallahu fikum, maka usia berikutnya, fase berikutnya akan lebih mudah untuk berbuat kemaksiatan tersebut. Wallahul musta'an. Ini tergantung bagaimana fase awalnya ini. Barakallahu fikum. Ini secara global ya fanam tina azakumullah. Semua dibawa kendalinya orang tua. Setelah orang tua apa ke orang tua, selebihnya Allah Azza wa Jal yang memberikan taufik atau tidak kepada anak tadi. Barakallahu fikum. Fase yang kedua, ini fase-fase yang krusial. Ketika anak itu semulai ABG, anak baru, baru gede, remaja, di usia dia mulai di atas 10 tahun, 12, 13, 14, 15, barakallahu fikum. Ini masa-masa krusial. Dikarenakan barakallahu fikum, anak tadi dikatakan kecil, sudah gak kecil lagi. Dia pun gak mau dikatakan sebagai anak kecil. Dikatakan sebagai orang dewasa, juga belum. Dewasa, dikarenakan dia baru menginjak dewasa. Di usia semacam ini barakallahu fikum, anak itu sudah mulai terbuka pikirannya, sudah mulai luas pemahamannya, sudah mulai berupaya mencari jati dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan sebagai masa-masa krusial pada fase yang kedua. Di awal-awal dia usia balig sampai usia 35 tahun. Yang dikatakan sebagai masa-masa muda. Zamanus syabab. Di sini barakallahu fikum. Hukum yang disebutkan oleh para ulama. Masing-masing insan itu sudah mukallaf. Masing-masing insan sudah mukallaf. Anak tadi sudah masuk usia mukallaf, terkena beban syariah. Kalau sebelumnya belum mukallaf. Barakallahu fikum. Ini sudah mukallaf. Anak itu ketika berbuat baik, pahalanya untuk dia sendiri. Kalau dia berbuat jelek, ditanggung sendiri dosanya. Barakallahu fikum. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan masing-masing insan tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Di sini krusial. Di masa inilah, dari mulai semenjak dia balik mukallaf sampai akhir masa mudanya, disebut dengan zamanul jihad. Masa-masa jihad. Yang dimaukan dengan jihad ialah mujahadatun nafsi. Masa-masa berjihad untuk menundukkan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Dikatakan al-imam Ibn Jauzi rahimahullah, وَهَذَا هُوَ الْمَوْسِمُ الْأَعْظَمُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْجِهَادُ لِلنَّفْسِ وَالْهَوَى وَغَلَبَةُ الشَّيْطَانِ. Inilah fase kehidupan yang paling besar. Disitulah terjadinya jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan syaitan. وَبِسِيَانَتِهِ يَحْسُرُ الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ. Dengan menjaga anak tadi, dengan menjaga anak tadi, dan menjaga fase kehidupan ini, maka seorang insan akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. وَبِتَفْرِيْتِ فِيهِ يَقَعُ الْخُسْرَانُ الْعَظِيمُ. Menyia-nyiakan fase ini, dan menyia-nyiakan anak di fase ini, maka akan dia akan mengalami kerugian yang begitu besar. Kerugian yang begitu besar. Wa bisabri fihi 'ala az-zalal yusna 'ala as-sabirin, dan dengan kesabaran, ketabahan, keteguhan di fase ini, maka dia akan disanjung termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ini dikatakan fase krusial dalam kehidupan seorang insan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini semua kembali tergantung bagaimana awalnya. Ketika di fase pertama, seorang anak itu dididik oleh orang tuanya dengan tarbiyah agama, tarbiyah din, tarbiyah akhlak, tarbiyah akidah, dan segala macamnya. Di fase ini, memudahkan anak itu untuk menjadi seorang mukallaf yang baik. Memudahkan anak itu untuk memiliki senjata yang kuat dalam berjihad melawan hawa nafsunya atau berjihad melawan syaitan. Mudah menundukkan hawa nafsunya. Terbiasa dengan tarbiyah Islamiyah. Dia akan mudah untuk melakukan perniagaan, tijarah. Perniagaan yang tidak akan sedikit pun rugi padanya. Ingat itu masa-masa perniagaan, dia betul-betul menggunakan umurnya, menggunakan usianya sebagai modalnya untuk perniagaan menuju Allah Azza wa Jal. Ingat, kalau sebelumnya bagus, dia akan mudah untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau sebelumnya tarbiyahnya jelek, ditarbiyah dengan tarbiyah jelek, akhlak yang jelek, enggak perhatian dengan akidahnya atau ibadahnya, di usia ini akan semakin menjadi-jadi. Akan semakin menjadi-jadi. Anak itu akan semakin jauh, akan semakin parah. Dikarenakan dia akan dikungkung, dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syaitannya, dikuasai oleh hawanya. Allahul musta'an. Anda perhatikan, anak-anak yang semakin parah moralnya, semakin parah kehidupan muamalahnya, adalah anak-anak yang di masa kecilnya enggak diperhatikan sama orang tuanya. Yang kehidupan bebas, pergaulan bebas dan segala macamnya, ini tidak diperhatikan oleh oleh orang tuanya di masa kecilnya. Pun barakallahu fikum, ketika orang tua lalai dari anak-anaknya di usia ini, sangat membahayakan. Ketika dia lepas, dibiarkan, sangat membahayakan. Anak labil di usia-usia ini. Labil di usia-usia ini. Ketika dibiarkan bukan perkara yang mustahil, anak tersebut barakallahu fikum akan terpelanting. Entah karena pergaulan, yang paling bahaya, karena pergaulan, pertemanan, atau karena media sosial, atau karena yang lain-lainnya, pengaruh dunia luar, dan segala macamnya, yang tadinya bagus tarbiyahnya menjadi terpelanting, dikarenakan tidak ada pengawasan dari orang tuanya barakallahu fikum. Sehingga tugas kita sebagai orang tua terus mengawasi anak ini. Diawasi, diarahkan, dituntun, ditemani supaya senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dihindarkan dari perkara-perkara yang mungkar sampai betul-betul sudah mulai tenang keadaannya. Keadaan yang tenang ketika di usia 20-an tahun. Ini sudah 20 tahun, ini sudah mulai tenang dia. Sudah mulai mengerti dia. Labilnya hilang, mulai berkurang. Sampai mantap usia 35 tahun. Semakin lama semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Nah, di usia-usia yang saya sebutkan, usia balig tadi, ini usia-usia krusial. Tugas orang tua betul-betul harus memperhatikan anaknya. Jangan lupa prinsip Islam dalam bab ini, ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka dengan tarbiyah salihah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah ini saat-saat krusial saat-saat berjihad. Jihad melawan hawa nafsu, barakallahu fikum. Sukses di fase ini luar biasa. Selebihnya akan lebih mudah. Fama ba'dahu aisar. Selebihnya akan lebih mudah, barakallahu fikum. Gagal. Gagal. Allahul musta'an. Masih ada waktu untuk fase yang berikutnya, barakallahu fikum. Tapi ini adalah fase-fase yang terbesar. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Maka jangan sampai disia-siakan fase ini. Jangan disia-siakan fase ini, barakallahu fikum. Jadi khulasahnya, di fase ini masing-masing insan sudah mukallaf. Disadarkan, difahamkan kepada anak-anak, dia sudah mukallaf pada fase ini. Dosa tanggung sendiri, pahala milik sendiri. Tidak menggantungkan kepada siapapun. Orang tua mengawasi anak-anaknya. Masing-masing insan berupaya untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Masa-masa labilnya itu dia harus bisa menguasai dengan baik supaya senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dianjurkan sangat untuk insan yang ada di fase ini, dianjurkan sangat untuk memilih pertemanan yang baik, memilih persahabatan yang baik. Sebab ini sangat menentukan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang insan tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Orang tua memilihkan untuk anaknya teman-teman yang baik. Kalau temannya bagus, saleh, beriman, bertakwa di atas sunnah, maka insyaallah taala dia pun akan bisa semacam itu. Tidak bakal labil, terjaga. Barakallahu fikum. Yang kedua, ya, di fase-fase ini, di usia-usia krusial semacam ini, sangat dianjurkan bagi insan tersebut dan juga orang tuanya menganjurkan supaya dia selalu berada di sekitar, di sekeliling orang-orang yang memiliki ilmu yang di atas sunnah. Al-iltifaf bi ahli sunnah. Dia mengelilingi ahlu sunnah wal jamaah. Selalu berada di sekitar para ulama-ulama sunnah. Ini tanda kebaikan seorang pemuda, para khalifah. Seorang pemuda. Min sa'adati. Di antara bentuk kebahagiaan seorang pemuda muslim, dia tumbuh kembang di sisi seorang alim sunni, tarakallahu fikum, yang mengarahkan dia kepada perkara yang baik. Kalau bahasa kita orang di Indonesia ini, Evan, ini masa-masa yang tepat untuk dipondokkan. Mana ya? Dipondokkan, ditaruh tempat-tempat yang baik untuk tarbiyah din dia, tarakallahu fikum. Dikasih lingkungan yang bagus, teman-teman yang bagus, dan seorang dai, seorang ustaz yang membimbing dia di atas sunnah, tarakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang pertama ini. Insyaallah setelah sholat isya nanti teruskan kembali pada fase-fase yang berikutnya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.